bahwasanya mereka itu menghendaki qurbah wa syafa'ah, kedekatan di sisi Allah dan syafa'at dari Allah Subhanahu wa taala, namun melalui berhala-berhala mereka. Maka ini adalah syafaat yang batil. Maka barakallahu'alaikum kaum muslimin, kaum mu'minin, al-muwahidun, orang-orang yang bertauhid, mereka memburu syafaat hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu'alaikum. Tentang syafaat disinggung oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di antaranya dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba. Beliau menyatakan dalam kitab tersebut, As-Syafa'atu Syafa'atan. Syafa'at itu ada dua. Syafa'atun manfiyah. Yang pertama adalah syafa'at yang tertolak, yang ditiadakan, yang tidak diterima. Wa syafa'atun musbatah. Yang kedua adalah syafa'at yang ditetapkan dan akan didapat. Jadi syafaat itu ada dua. Syafaat yang tertolak. Dan yang kedua syafaat yang akan didapat. Bagaimana hal itu? Fasyafa'atul manhiyah. Maka natutlabu min ghairillahi fima la yakdiru alaihi illallah. Kata beliau rahimahullah, syafaat manfiyah adalah syafaat yang dicari dari selain Allah kepada sesuatu yang tidak mampu kecuali hanya Allah. Dicari dari sisi berhala atau orang yang sudah meninggal yang dianggap soleh atau yang lain-lain, yang hal itu tidak mampu untuk memberikannya kecuali hanya Allah. Maka barang siapa yang mencari syafaat semacam ini kepada berhala-berhala, kepada orang soleh yang sudah meninggal atau semisalnya, termasuk kepada jin, maka syafaatnya akan tertolak. Tidak akan didapat dan dianggap sebagai perbuatan kesyirikan. Sementara yang kedua, wasyafa'atul musbatah hiyallati tutlabu minallah. Sementara syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan, yang akan didapat, adalah syafaat yang dicari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencarinya? Disebutkan oleh para ulama, bi ayyakuna min ahli tauhid. Apabila dia itu adalah ahli tauhid. Maka kalau dia ahli tauhid, tidak pernah berbuat syirik. Ya. Memupuk keimanannya dengan tauhid. Maka secara otomatis dia akan mendapatkan. Namun al-mutbi'ina li awamirillahi azza wa jalla. Sudah dia itu bertauhid, dia itu mengerjakan perintah-perintah Allah. Al-mujtanibina linawahihi. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang akan mendapatkan. Jadi Bagaimana cara mencari syafaat dari si Allah? Caranya jangan berbuat syirik. Kemudian ya, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dengan ini Allah akan memberikan syafaat. Terkadang melalui nabinya syafaat datang. Melalui para malaikat. Melalui kaum muslimin, kaum mukminin, nanti akan disebutkan berapa itu. Maka tidak perlu mendatangi kuburan-kuburan orang yang dikeramatkan atau dianggap soleh. Atau melakukan amalan tertentu yang tidak ada contohnya, tidak perlu. Maka orang yang bertauhid, beriman dan bertakwa, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi, dan menjauhi larangan Allah, maka secara otomatis dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat. Jadi seperti itu. Kemudian apa itu syafaat? Barakallahu fikum. Syafaat disebutkan barakallahu fikum. Syafaat adalah perantara untuk mendapatkan kemanfaatan atau supaya dijauhkan dari kemadorotan atau kejelekan. Itu syafaat. Maka syafaat di akhirat berarti barakah fikum mendapatkan sesuatu ya, atau perantara yang bisa bermanfaat bagi dia, memberikan manfaat masuk ke dalam surga misalkan ya, atau derajatnya naik ke surga, ke tingkatan yang berikutnya, atau kemanfaatan yang berupa dijauhkan dari kejelekan atau keburukan di akhirat. Barakallahu fikum. Maka yang namanya syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat barakallahu fikum hukum asalnya dan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat ke-44. Dalilnya surat Az-Zumar ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Nabi, milik Allah lah seluruh syafaat yang ada. Maka kalau syafaat itu milik Allah, rugi kalau mencari syafaat dari sisi selain sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat adalah milik Allah, maka hendaknya mencari syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Bagaimana itu? Bertauhid. Menghilangkan noda-noda kesyirikan yang ada dalam dirinya. Mempelajari tauhid supaya bisa beramal dan bisa mempertahankan tauhid. Mempelajari apa itu kesyirikan supaya bisa waspada dan menjauhi kesyirikan. Mempelajari apa itu kekufuran supaya bisa waspada dan agar tidak terjatuh dalam kekufuran dan agar bisa menjauhi kekufuran. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan syafaat harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari pemilik syafaat yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Barakatikum. Syarat supaya mendapatkan syafaat atau syarat syafaat akan terpenuhi. Barakatikum. Syarat yang pertama ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Kepada pihak yang memberikan syafaat. Kepada pihak yang akan memberi syafaat. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Ayat kursi. Al-Baqarah 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat dari sisinya kecuali dengan izinnya. Seperti Nabi barakallahu fikum. Beliau ya diberi syafaat, syafaat al-utma, syafaat yang agung. Apa itu? Yakni syafaat supaya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Setelah sekian lama manusia ya berdiri lama di padang mahsyar, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Irfa' ra'sak, angkat palamu." Kemudian mintalah, engkau akan diberi syafaat. Jadi barakallahu fikum, baru setelah itu Nabi memberi syafaat. Dan akan disebutkan nanti apa saja syafaat Nabi setelah itu. Hal itu dikarenakan barakallahu fikum, beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat, orang yang memberi syafaat dan yang diberi atau yang mendapat syafaat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat An-Najm ayat ke-26. Ini di antara dalilnya. Ya, masih banyak dalil yang lain. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yardha." Dan betapa banyak malaikat yang ada di langit, syafaat mereka itu tidak berfungsi, tidak bermanfaat sedikit pun. Loh kok bisa? Melainkan setelah Allah memberikan izin kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah ridhoi. Disebutkan dalam tafsirnya, diantaranya dalam tafsir Al-Muyassar, "Wa katsirum minal malaikati samawat ma'a ulwi manzilatihim dan kebanyakan para malaikat yang ada di langit dalam keadaan kedudukan mereka itu tinggi. Ya, bukan makhluk rendahan. Tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tanfa'u syafa'atuhum syai'a. Ternyata syafaat mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Illa min ba'di ayya'zanallahu lahum bisyafa'ah. Kecuali setelah Allah mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat. Berarti orang yang akan memberi syafaat, usul dengan syafaatnya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu silakan beri syafaat. Apa yang akan kamu usulkan? Ya kamu. Kalau pihak tersebut tidak dapat izin, ya berarti tidak ada syafaat. Wa yarda anil masfu'i lahu, dan pihak yang diberi syafaat dari orang yang akan memberi syafaat, pihak yang akan mendapatkan syafaat tadi adalah orang yang diridhoi. Berarti bukan orang kafir. Kalau orang kafir, orang musyrik, walaupun dulu tatkala di dunia selalu meminta syafaat, ya, mendatangi kuburan fulan, kuburan alan, berhala ini, berhala itu, maka karena itu adalah syirik, tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi. Barakallahu. Ya. Karena Allah tidak meridhoi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang pertama, para malaikat. Yang kedua, para nabi dan para rasul. Yang ketiga, orang-orang yang beriman. Yang beriman ini mencakup, ya, orang-orang yang mati syahid, ya, kemudian anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Barakafikum, dan lain-lain. Mereka-mereka yang mendapatkan izin untuk memberi syafaat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkan syafaat tentu mereka adalah orang-orang yang bertauhid, walaupun mungkin mampir dulu ke neraka karena dosa-dosanya. Ya, tapi masih membawa tauhid, maka barakallahu akan mendapatkan syafaat. Intinya ahli tauhid, meninggal di atas tauhid, tidak membawa kesyirikan. Kalau membawa dosa besar kemudian masuk neraka dulu, pasti akan mendapatkan syafaat juga, selama tidak membawa kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fikum. Karena Allah ridho dengan tauhid yang ada. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan syafaat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak mungkin memberikan syafaat kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Demikian pula para nabi dan orang yang beriman besok di hari kiamat, tidak mungkin. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Banyak dalil, maka berkafikum kita pilih saja. Dalilnya surat Ghafir ayat ke-18. Surat Ghafir ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maliz zalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, yang musyrik. Sebagaimana dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang besar. Maka zolim di sini orang yang berbuat kufuran kesyirikan. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, ya, teman setia ketika itu, penolong, wala syafi'in yuta', dan tidak pula orang yang akan memberikan syafaat yang ditaati. Berarti tidak dapat. Dalil yang kedua, surat Al-An'am ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'." Al-An'am 51. Tidak ada bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seorang penolong atau pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu'alaikum, di antara sebab kenapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mendapatkan syafaat, dikarenakan amalan mereka tidak diridhoi. Kematian mereka dengan membawa dosa syirik, dosa kekufuran tidak diridhoi. Dalilnya surat Az-Zumar ayat ke-7. Surat Az-Zumar ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yardhal ibadihil kufur." Dan Allah tidak ridha terhadap kekufuran yang ada pada hamba-hambanya. Tidak ridha. Lantas kalau ada orang meninggal dalam keadaan membawa dosa kekufuran, karena Allah tidak ridho, ya, maka dia tidak mendapatkan syafaat. Barakalikum. Dan yang akan memberi syafaat, para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang beriman, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak Allah ridhoi. Hanya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada ahli tauhid, walaupun punya dosa, masuk neraka. Karena nanti ada syafaat yang berupa barakafikum penghuni neraka yang masih membawa keimanan, membawa tauhid walaupun sebutir debu. Maka dia mendapatkan syafaat, akan dikeluarkan dari surga. Akan dikeluarkan dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridho dengan tauhid yang ada pada dirinya. Keimanan yang ada pada kalbunya. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan syafaat, harus dengan bertauhid, tidak berbuat kesyirikan tatkala di dunia, tidak berbuat kekufuran, tidak berbuat sesuatu yang membatalkan keislamannya. Barakallahu fikum. Dan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan syafaat yang dilakukan, pencarian syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang menurut mereka itu adalah syafaat yang akan didapat besok pada hari kiamat, yang mereka cari dari selain Allah dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang itu adalah kesyirikan, seperti mendatangi kuburan-kuburan, atau seperti barakafikum dia berbuat kesyirikan, mendekatkan pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berkafikum itu adalah kesyirikan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan teranggap kesyirikan, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada berhala-berhalanya, kepada sesuatu yang diagungkan, adalah kesyirikan. Dalilnya adalah surat Yunus ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'a'una indallah." Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun haula'i syufa'a'una indallah. Ketika ditegur, mereka mengatakan, "Oh, mereka-mereka ini yang kami mendekatkan diri kepadanya, besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat ya di sisi Allah." Di awal ayat yang ke-18 surat Yunus, Allah menyatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka ini beribadah kepada selain Allah. Apa yang mereka lakukan disebut beribadah kepada selain Allah, berarti kesyirikan. Kemudian Allah menyatakan lanjutannya masih dalam ayat yang sama, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kalian itu memberi info kepada Allah, mengkhabarkan kepada Allah, memberitakan kepada Allah dengan sesuatu ya, yang dianggap Allah tidak mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Pikirannya barakafikum, Allah itu tidak tahu sehingga mengkhabarkan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah menyatakan maha suci dia, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di awal menyatakan mereka beribadah kepada selain Allah. Di akhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan, berarti ya, mencari syafaat dengan cara mendekatkan diri kepada selain Allah, pada berhala, pada orang sudah meninggal walaupun dianggap soleh, kepada jin dan lain-lain, disebut sebagai kesyirikan. Jelas ayatnya. Dalam surat yang lain, surat Az-Zumar ayat ketiga. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Di situ disebutkan bahwasanya yang mereka lakukan itu merupakan kedustaan. Berhala-berhala mereka akan bisa mendekatkan diri kepada Allah itu dusta. Dan Allah sendiri yang menyatakan hal itu dusta dan merupakan kekufuran. Surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya, sebagai ya penolong-penolongnya, pelindungnya, mereka mengatakan ketika ditegur, kenapa kok mendekatkan diri kepada mereka? Mereka menyatakan, mana buduhum? Kami itu tidak beribadah kepada mereka. Mereka kan sudah meninggal. Masa beribadah kepada orang meninggal? Kan tidak. Itu kata mereka. Patung-patung ini kan patung. Masa saya beribadah kepada patung? Mana buduhum? Kami itu tidak beribadah kepada mereka. Mereka, barakafikum, seakan-akan meyakinkan, hendak meyakinkan kaum muslimin, kaum mukminin. Padahal itu adalah kedustaan. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka-mereka ini akan mendekatkan diri. Ya, mendekatkan kami kepada Allah besok pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghakimi, memutuskan perkaranya di antara mereka tentang apa yang mereka selisihi. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dusta dan kafir, ingkar. Ini menunjukkan, barakah hukum, walaupun mereka menganggap itu sebagai perantara supaya mendekatkan diri kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut kesyirikan dan dianggap sesuatu yang diada-adakan dan merupakan perkara yang dusta. Barakallahu. Maka mereka ini tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, karena kalau mereka mati di atas dosa syirik tersebut, meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sudah pernah dia lakukan seperti itu lalu dia bertaubat, barakallahu ya, bertaubat, kemudian ya dia memperbaiki keimanannya, ya mempertahankan tauhidnya dan meninggal di atas tauhid, walaupun ternyata masih membawa dosa besar selain kekufuran, kesyirikan, maka pasti berkafikum akan mendapatkan syafaat juga pada hari kiamat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Setelah kita sebutkan beberapa poin tentang syafaat, maka perlu kita sampaikan macam-macam syafaat, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dalam syarah beliau, syarah Aqidah Al-Wasitiyah, ketika menyebutkan bab syafaat, beliau membawakan macam-macam syafaat. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi, dan ada yang syafaat, barakah fikum, mustarok, tidak hanya khusus untuk Nabi, ya bisa diberikan oleh selain Nabi, yakni semisal para malaikat, para nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, dan kaum mukminin, barakallahu fikum. Macam yang pertama, jenis yang pertama adalah syafaat yang khusus untuk Nabi, yakni as-syafa'atul utma, syafaat yang agung, Apa itu? Hiya ayyashfa'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyakdiyallahu subhanahu baina ibadihi ba'da tulil mawqifi alaihim wa ba'da muraja'atihim al-anbiya'a lil qiyami biha. Apa itu? Yakni syafaat Nabi supaya Allah memutuskan perkaranya, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, diputuskan perkaranya di kalangan hamba-hambanya setelah sekian lama mereka berdiri di padang mahsyar, dan setelah mereka kembali meminta syafaat dari para nabi yang lain selain Nabi Muhammad yang ketika itu tidak bisa didapat. Ini syafaatul utma. Ini khusus untuk nabi. Kemudian termasuk yang khusus untuk nabi, yang kedua adalah syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib, yang bernama Abu Thalib. Ayyu khaffifa atau ayyu khaffafa anhu al-azabu, yakni supaya azab diringankan pada diri Abu Thalib. Wa hadhihi khassatun bihi, kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, dan ini khusus untuk beliau. Dan juga khusus dari nabi barakallahu fikum, dan juga khusus untuk barakallahu fikum Abu Thalib. Ya, khusus untuk Abu Thalib. Karena orang-orang kafir yang lain, syafaatnya, orang yang memberikan syafaat tidak berlaku. Karena orang-orang kafir tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Abu Thalib dapat syafaat, apa itu? Adabnya diringankan. Yang seharusnya masuk ke dalam neraka jahanam, kerak neraka yang paling bawah, ternyata barakallahu fikum azabnya paling ringan, yakni otaknya mendidih dikarenakan memakai terompah dari bara api. Barakallahu fikum. Namun tidak keluar dari neraka. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat yang diberikan oleh nabi, syafaat barakallahu fikum fi dukhuli ahli al-jannah ba'dal faraghi minal hisab, syafaat supaya orang yang berhak masuk ke dalam surga segera masuk surga setelah dihisab, jadi tidak lama menunggu. Syafaat yang berikutnya, syafa'atuhu fi man istahaqqan nar min usatil muhibin alla yadkhulaha, yakni syafaat beliau kepada orang yang berhak mendapatkan masuk ke dalam neraka dari kalangan orang-orang yang beriman, yang muwahhid, supaya tidak masuk neraka. Ini syafaat kepada orang-orang yang beriman yang sebenarnya masuk ke dalam neraka, akhirnya tidak jadi masuk ke dalam neraka. Syafaat yang berikutnya adalah syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk neraka dari kalangan ushatul muwahhidin, kaum muwahhidin, ahli tauhid yang bermaksiat, supaya keluar dari neraka. Kalau yang sebelumnya, dia itu berhak masuk neraka, namun tidak jadi masuk neraka. Kalau yang ini, dia sudah masuk neraka, tapi diangkat masuk ke dalam surga karena memiliki keimanan. Syafaat yang berikutnya adalah syafaat kepada orang yang kebaikan dan kejelekannya itu sama, sebanding, supaya masuk ke dalam surga. Ini syafaat supaya masuk ke dalam surga bagi orang yang imbang antara kebaikan dan kejelekannya. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah syafaat kepada sebagian kaum mukminin supaya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakafikum. Jadi yang khusus untuk nabi tadi itu, ya, adalah yang pertama syafaatul utma. Barakafikum. Dan syafaat beliau kepada pamannya khusus. Yang lain-lain itu mustarok. Para malaikat bisa memberikan seperti ahlul jannah, ya, supaya barakafikum masuk ke dalam surga. Ya, barakafikum. Atau na'am, yang tiga tadi, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, barakafikum, itu khusus untuk nabi, ya, 1, 2, 3. Kalau yang dari 4 sampai ke 8 itu mustarok. Yang khusus untuk nabi syafaat utma, kemudian syafaat supaya ahlul jannah segera dimasukkan ke dalam surga, ya, setelah dihisab. Barakalakum. Kemudian syafaat beliau kepada Abu Thalib. Tiga itu yang khusus untuk nabi. Yang lain-lain itu mustarok. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadhil anwa al-khamsah al-baqiyah yusharikuhu fiha ghairuhu minal anbiya'i wal malaikati fasiddiqin wasyuhada. Dan 5 macam-macam sisanya tadi, kan 8 semuanya. 5 macam yang terakhir, al-baqiyah yang terakhir tadi, itu berserikat, ya, yang bisa didapat barakafikum dari selain beliau, dari kalangan nabi-nabi yang lain, para malaikat, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Barakallahu. Inilah khawani wa akhwati fillah rahimakumullah tentang syafaat. Wallahu ta'ala bisawab. Sebenarnya masih banyak pembahasan yang lain tentang syafaat, namun kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah barakallahu akan kita, ya, bisa singgung kembali pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu hidakumullah barakatukum.